Ringkasan isim-isim yang marfu'. Ringkasan isim-isim yang marfu' yang sebelumnya telah sedikit dirinci oleh pengarang kitab, sehingga di sini insyaallah akan melanjutkan dengan ringkasannya secara singkat untuk memurojaah dari yang sebelumnya dibahas pada isim-isim yang marfu'. Baik, yang pertama, isim-isim yang marfu', yang pertama adalah al-fa'il. Adalah fa'il, yakni pelaku dari suatu pekerjaan. Pelaku dari suatu pekerjaan yang seringnya itu terletak setelah fi'il. Nah, fa'il terbagi menjadi dua, zahir dan dhamir. Ada fa'il dengan bentuk isim zahir, seperti contoh qala Muhammadun, ya kan, qala Muhammadun, berkata Muhammad. Ada juga yang berbentuk dhamir, seperti contoh sa'altu, aku bertanya, jalastu, aku duduk. Maka fa'ilnya adalah dhamir tu. Dhamir tu pada sa'altu, demikian pula huruf tu pada jalastu. Nah, bisa antum memurojaah pada pertemuan dahulu yang telah kita sebutkan atau yang dirinci pula oleh beliau. Nah, fa'il ini letaknya setelah fi'il atau kata kerja, baik itu kata kerja yang sifatnya maldi, fi'il maldi, atau fi'il mudhari. Nah, dia terletak setelah fi'il. Meskipun seandainya secara makna suatu kata tersebut sebagai pelaku, namun letaknya di depan fi'il, maka tidak dikatakan fa'il. Seperti contoh, qala Muhammadun. Qala Muhammadun. Dengan Muhammadun qala. Muhammadun qala. Qala Muhammadun, telah berkata Muhammad. Muhammadun qala, Muhammad telah berkata. Nah, kalau yang di atas ini Muhammadun sebagai fa'il, adapun yang di bawah ini Muhammadun bu, yakni walaupun dia pelaku, namun secara i'rab dia bukan fa'il. Karena fa'il itu letaknya di belakang kata kerja fi'il. Telah berkata Muhammad. Muhammad telah berkata. Dari sisi makna sama, iya kan? Muhammad adalah pelaku, dalam hal ini dia yang berkata. Nah, namun secara i'rab, fa'il itu letaknya di belakang fi'il. Fi'il dulu, kemudian fa'il. Fi'il, kemudian fa'il. Adapun kalau ya ini secara makna di depan, dia letaknya di depan fi'il, maka ini tidak di-i'rab dengan i'rab fa'il. Nah, meskipun secara makna dia adalah pelaku. Meskipun secara makna dia adalah pelaku. Sehingga ketentuan yang harus kita yakni fahami, fa'il adalah pelaku dari pekerjaan yang letaknya itu adalah setelah fi'il, kata kerja. Nah, kalau seperti ini berarti ini apa, jumlah apa ikhwan ini? Jumlah ismiyah, berarti ini Muhammad i'rabnya sebagai mubtada. Nah, bukan fa'il, namun dia mubtada. Meskipun secara makna kalau kita terjemahkan, siapa yang berucap berkata di sini? Muhammad. Namun Muhammad di sini bukan fa'il, namun dia adalah mubtada. Karena letak isim letaknya di depan kalimat. Nah, kemudian yang kedua, na'ibul fa'il. Naibul fa'il yaitu pengganti dari fa'il. Dikatakan pengganti dari fa'il karena secara zahir seolah-olah dia itu fa'il. Seolah-olah dia pelaku, namun secara makna bukan. Justru dia itu sebenarnya korban dari fi'il, pekerjaan tersebut. Namun disebabkan karena pelakunya disembunyikan, maka yang sebenarnya menjadi korban tadi dirubah seolah-olah menjadi fa'il sehingga diistilahkan dengan naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Nah, kalau pengganti dari fa'il ini juga sebenarnya sama dengan fa'il, naibul fa'il dengan fa'il sama ketentuannya. Yang membedakan adalah kalau fa'il itu didahului oleh fi'il ma'lum, ya kan? Fa'il didahului oleh fi'il ma'lum. Kalau naibul fa'il didahului oleh fi'il majhul. Nah, baik itu fi'il madhi ataukah itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi untuk mengetahui fi'il majhul dengan mengikuti pola fu'ila. Fu'ila. Atau fokus ke harokatnya. Ini untuk fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, yuf'alu. Yuf'alu. Fu'ila, antum lihat harokatnya dhammah di awal dan di kasroh sebelum huruf akhir. Dhamma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Kalau fi'il madhi, bisa antum lihat catatan yang terdahulu. Kalau fi'il mudhari, yuf'alu dengan gairah dhamma awaluhu ma futih wa futiha ma qabla akhirihi. Di dhammah dahulu, kemudian di fathah huruf sebelum akhir. Yuf'alu. Antum jangan fokus ke hurufnya, namun fokus ke harokatnya. Kalau fi'il madhi, untuk mengetahui fi'il majhul, di dhammah, di kasroh, dan di fathah. Kalau fi'il mudhari, di dhammah, di sukun, dan di fathah. Nah, ini untuk merubah. Untuk merubah fi'il madhi, fi'il mudhari, atau fi'il madhi. Sehingga kalau yadribu, yadribu. Ini fi'il mudhari, maklum. Kalau untuk dirubah menjadi majhul, maka harokatnya dirubah menjadi yudrobu. Artinya berbeda. Kalau yadribu tadi memukul, kalau yudrobu dipukul. Nah, di dalam menerjemahkan beda. Kalau fa'ala mengerjakan, kalau fu'ila dikerjakan. Yani dikerjain gitu lah. Nah, baik sekarang, fa'il dengan naibul fa'il secara ketentuan, secara umum sama. Dalam artian kalau fa'il itu letaknya di belakang fi'il, naibul fa'il juga letaknya di belakang fi'il. Di belakang fi'il. Yang membedakan antara fa'il dengan naibul fa'il adalah fi'ilnya, kata kerjanya. Kalau fa'il, kata kerjanya adalah kata kerja yang maklum, yang biasa kita dengar, yang diketahui pelakunya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, doroba, doroba, dorobu, dan seterusnya. Kalau naibul fa'il itu didahului oleh fi'il majhul dengan ketentuan ini harokatnya. Kalau fi'il madhi fu'ila, berarti kalau ditasrif fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Kalau fi'il mudhari yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, dan seterusnya. Nah, ini naibul fa'il. Dia didahului oleh fi'il majhul. Seperti contoh di situ, di sini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah naibul fa'il dengan jenis dhahir, yaitu contohnya su'ilan nabiyyu. Su'ilan nabiyyu, su'ila dari kata sa'ala. Sa'ala. Nah, sa'ala dirubah menjadi fi'il majhul, harokatnya tinggal dirubah. Sa'ala ini menjadi su, adapun ini menjadi kasroh. Hanya saja nanti ada kaidah sendiri di dalam peletakan huruf hamzah dengan sedikit merubah di atas nabro seperti ini. Nah, su'ila. Su'ilan nabi. Kalau sa'ala bertanya, kalau su'ila artinya bihwan. Ditanya. Ditanya. Su'ilan nabiyyu. Telah ditanya nabi. Beda kalau sa'alan nabi, nabi bertanya. Berarti nabi siapa? Pelakunya, iya kan? Yang bertanya. Kalau su'ilan nabi, nabi ditanya. Siapa pelakunya? Ya disembunyikan. Oleh karenanya dikatakan fi'il majhul. Fi'il yang menyembunyikan pelakunya. Atau fi'il majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui. Fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Nah, secara makna, an-nabi itu adalah korban yang ditanya dengan contoh yang disebutkan di sini. Namun secara zahir seolah-olah nabi itu adalah fa'ilnya, iya kan? Karena letaknya di belakang fi'il. Karena berhubung di sini fi'ilnya adalah fi'il majhul, berarti setelahnya adalah naibul fa'il. Karena didahului oleh fi'il majhul. Kalau didahului oleh fi'il ma'lum, maka disebut dengan fa'il. Kalau didahului fi'il majhul, disebut dengan naibul fa'il. Jadi kaidahnya sama. Kaidahnya sama dengan fa'il atau naibul fa'il. Yang membedakan adalah jenis fi'ilnya saja. Kalau fa'il didahului dengan fi'il ma'lum, kalau naibul fa'il didahului dengan fi'il majhul. Kemudian naibul fa'il juga sama, letaknya harus di belakang. Harus di belakang fi'il majhul tersebut. Su'ila Nabi. Letaknya juga harus di belakang fi'il, kemudian kalau ini fi'il majhul berarti setelahnya naibul fa'ilnya. Kalau seandainya meskipun ini di depan An-Nabi su'ila, Nabi telah ditanya. Ini juga Nabi telah ditanya, sama. Namun i'rabnya beda. Kalau di sini Nabi sebagai naibul fa'il karena didahului oleh fi'il majhul. Kalau di sini apa statusnya i'rab Ikhwan? Mubtada. Karena ini jumlah ismiyah, ya kan? Mubtada. Meskipun secara makna Nabi ini juga naibul fa'il ini yang ditanya. Iya. Ya. Namun di sini dia bukan naibul fa'il karena letaknya di depan fi'il. Kemudian kalau seandainya ini dipindah ke belakang menjadi seperti ini, baru dikatakan naibul fa'il. Nah, jadi letaknya harus di belakang fi'il. Karena susunannya, susunan-susunan asal jumlah fi'liyah adalah fi'il, kata kerja, setelahnya pelaku, baru setelahnya maf'ul bih, korban dari pelaku tersebut, kerjaan tersebut. Walaupun terkadang maf'ul bih juga terkadang letaknya di depan. Namun kalau untuk fi'il dan fa'il, itu pasti fi'il dahulu, kemudian setelahnya fa'il. Setelahnya fa'il. Kemudian yang kedua, naibul fa'il dengan jenis dhamir. Nah, umirtu dari kata amara. Amara memerintah. Nah, kalau dirubah menjadi fi'il majhul, menjadi amara, menjadi umira. Nah, umira. Di harokatnya disesuaikan dengan pola fu'ila. Umira. Tinggal mentasif umira, umira, umiru. Nah, di sini umirtu. Naibul fa'ilnya adalah tu. Sebagaimana sa'altu pada fi'il majhul, tu-nya sebagai fa'il. Adapun umirtu, tu-nya sebagai naibul fa'il karena didahului oleh fi'il majhul. Su'ilta. Nah, su'ilta. Kalau contoh fa'il, sa'alta. Sa'altu. Sa'altu, saya bertanya. Kalau pada naibul fa'il, su'ilta, atau bisa juga su'iltu. Kalau su'ilta, engkau ditanya. Kalau su'iltu, saya ditanya. Nah, yang jelas, dilihat pada jenis fi'ilnya. Dilihat dari jenis fi'ilnya. Fasabbih di dalam surah. Contohnya Alladhi khalaqal mauta wa khalaqallahu samawati khalaqallahu as samawati. Dan Allah telah menciptakan langit-langit. Nah, berarti di sini khalaqa ini fi'il ma'lum atau majhul, Ikhwan? Hah? Ma'lum atau majhul? Ma'lum, iya kan? Ma'lum. Karena harokatnya, kalau majhul berarti harokatnya mengikuti ini, khuliqa. Nah, tapi ini fi'il ma'lum berarti Allah ini sebagai fa'il, bukan naibul fa'il. Bukan naibul fa'il. Kalau di sini antum jadikan sebagai naibul fa'il, na'udzubillah artinya. Iya kan? Kalau di sini Allah menciptakan, kalau antum di sini rubah jadi naibul fa'il, Allah diciptakan. Mustahil. Nah. Sehingga antum fokusnya ke fa'il fi'ilnya. Kalau fi'ilnya fi'il ma'lum, maka setelahnya fa'il. Kalau seandainya wa khuliqal insanu dha'ifa. khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqa, ini khalaqa, ini khuliqa. Berarti ini fi'il apa, ikhwan? Majhul. Antum lihat harokatnya, ya kan? Nah, khuliqa, ingkal ni fu'ila khuliqa. Jangan fokus ke hurufnya, fokusnya ke harokat. Dhammah kasrah, dhammah kasrah. Nah, berarti di sini fi'il majhul, berarti al-insan sebagai fa'il atau na'ibul fa'il? Na'ibul fa'il, karena letaknya setelah fi'il majhul. Berarti, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Kalau di sini, Allah menciptakan. Kalau ini, diciptakan. Ini menciptakan, ini diciptakan. Karena ini fi'il ma'lum, kalau ini fi'il majhul. Kalau fi'il ma'lum, dikatakan fi'il ma'lum, artinya ma'lum itu diketahui. Ya, ini pelakunya diketahui. Baik itu pelakunya dhahir, nampak, atau pelakunya dhamir, kata ganti. Namun kalau khuliqa, ini pelakunya tidak diketahui. Ya, ini sengaja disembunyikan. Dimajhulkan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Walaupun secara pikiran kita, kita tahu pelakunya. Namun secara lafaz tidak diketahui siapa pelakunya. Iya kan? Walaupun secara pikiran kita tahu yang menciptakan manusia tentu Allah. Iya kan? Namun secara lafaz disembunyikan. Siapa pelakunya? Tidak disebutkan dalam kalimat tersebut. Nah, ini namanya fi'il majhul. Fi'il majhul. Berarti kalau fi'il, kesimpulannya kalau fi'il ma'lum, yang dicari adalah fa'ilnya. Kalau antum mendapati fi'il majhul, maka yang dicari adalah na'ibul fa'il. Jangan sampai terbalik. Jangan antum na'ibul fa'il, antum carinya fa'il. Apa? Fi'il majhul, antum carinya fa'il. Nggak bakalan ketemu. Kenapa? Karena fi'il majhul memang untuk menyembunyikan fa'ilnya. Antum cari fa'ilnya enggak bakalan ketemu. Kalau fi'il, berarti dia adalah yang dicari, fi'il ma'lum, yang dicari adalah fa'ilnya. Jangan sampai terbalik. Baik. Yang ketiga adalah mubtada. Mubtada secara keumuman, biasanya kita menjumpainya atau mengetahuinya dengan cara, ya ini melihat jenis kalimat tersebut. Kalau jumlah mubtada itu biasa terbentuk, tersusun dari jumlah ismiyah, iya kan? Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Nah, sehingga manapun kalimat yang antum dapati di situ adalah diawali kata benda, maka yang paling di depan tersebut, kata yang paling awal itu adalah mubtada. Karena mubtada itu artinya yang terdepan. Iya kan? Yang terdepan, yang pertama gitu lah. Atau permulaan. Seperti contoh seandainya dalam hadis nikmatani maghbunun fihima. Nikmatani matani makbunun fihima. Panjangan, tidak usah ditulis semua. Nah, dalam hadis ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu pada keduanya, kesehatan dan waktu luang. Nah, ini kalimat ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, Wan? Hah? Nikmatan, dua nikmat ismiyah, iya kan? Ini ismiyah dari makna nikmat. Dua nikmat yang tertipu padanya kebanyakan manusia. Berarti nikmatan ini adalah jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali oleh isim. Apabila antum mendapati kalimat yang demikian yang diawali oleh isim, maka antum bisa pastikan isim yang terdepan dari kalimat tersebut adalah mubtada. Adalah mubtada. Nah, seperti ini. Oh, berarti ini mubtada. Cuma nanti marfu tandanya kan beda-beda. Kalau berhubung di sini, ini isim apa ini, Wan? Jamak taksir atau jamak mudzakkar salim? Isim mutsanna. Karena diakhiri oleh alif dan nun. Berarti dia marfu, mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah alif, pengganti dari dhammah karena dia dari isim mutsanna. Khabarnya mana? Maghbunun. Maghbunun ini khabar bukan? Dua nikmat yang padanya kathirun minan nas tertipu. As-sihatu wal farq, yaitu kesehatan dan waktu luang. Khabarnya mana? Kira-kira antum menjadi puas itu kalau hanya sekedar dua nikmat di sini kathirun minan nas, kebanyakan manusia tertipu padanya. Sempurna enggak? Dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu padanya. Sempurna? Belum sempurna. Sempurna menjadi apa? As-sihatu wal farq, yaitu kesehatan dan waktu luang. Berarti khabarnya apa? Kesehatan dan waktu luang itu di belakang yang tidak tertulis. Namun untuk mubtada adalah jumlah ismiyah, ya, kata yang paling terdepan. Nah, seperti contoh di situ Ahmadu ustadzun. Ahmad adalah ustaz. Jumlah ismiyah didahului oleh Ahmad. Nah, maka Ahmad sebagai mubtada. Aliyun ghaniyun. Ali adalah seorang yang kaya. Jumlah ismiyah juga diawali oleh isim, maka Ali sebagai mubtada. Ini dari jenis dhahir. Adapun dari jenis dhamir, yaitu apabila antum mendapati dhamir yang terletak di depan kalimat. Dhamir huwa huma hum sampai ana nahnu, kalau antum mendapati di depan kalimat, maka dhamir itu sebagai mubtada. Dhamir tersebut menjadi mubtada. Seperti contoh dalam firman Allah, apa ya? Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Tidak usah diharokati, ya, bisa baca kan? Nah, kalimatnya didahului oleh huwa. Berarti kita pastikan ini adalah mubtada dari jenis dhamir. Dari jenis dhamir. Anta tahkumu baina ibadika. Anta tahkumu baina ibadika. Nah, awal kalimat anta berarti mubtada. Seperti itu. Namun dia mubtadanya dari jenis dhamir. Kalau ini dari jenis isim dhahir, kalau ini dhamir. Nah. Baik, yang keempat yaitu isim yang marfu adalah khabar. Khabar yakni yang menjadikan kalimat itu sempurna, yang apabila suatu kalimat itu belum disebutkan kata tersebut, maka itu menjadi ganjil. Menjadi ganjil. Belum sempurna. Akan menjadi sempurna dengan kata tersebut, maka kata yang menyempurnakan itu disebut dengan khabar. Nah. Contoh, al-waladu mujtahidun. Dari isim, dari jenis mufrad ini, ya. Karena khabar juga terjadi menjadi mufrad. Mufrad itu maksudnya dia khabarnya dengan jenis satu kata. Ya kan? Mufrad di sini bukan mufrad musanna jamak, ya. Mufrad yang dimaksud di sini khabarnya itu satu kata. Seperti contoh al-waladu mujtahidun. Al-waladu mujtahidun. Al-waladu, anak kecil itu, mujtahidun adalah yakni anak yang semangat, yang bersemangat. Kalau seandainya saya mengatakan al-waladu, anak kecil itu, kira-kira sempurna enggak kalimat Ikhwan? Enggak sempurna, iya kan? Iya, kenapa anak kecil itu? Antum dengar orang al-waladu, anak kecil itu, terus orang itu diem. Antum yang dengar itu kadang dongkol. Ini kenapa tahu-tahu dia ngomong al-waladu? Kemudian dia mengatakan mujtahidun, anak kecil itu semangat. Nah, kalimat tersebut menjadi sempurna, enak didengar, kita faham, karena adanya kata mujtahidun. Maka mujtahidun sebagai khobar, karena dia yang menyempurnakan kalimat. Namun khobar dengan jenis mufrad, satu kata, mujtahidun. Atau contoh pada mubtada, Ahmadu ustadzun. Ya kan? Ustadzun sebagai khobar, mufrad. Aliyun ghaniyun, Ali seorang yang kaya. Ghaniyun sebagai khabar, mufrad, ya kan, satu kata. Huwa maridun, huwa maridun, dia sakit. Nah, maridun khabar, jenis mufrad. Anta muslimun, engkau adalah seorang muslim, maka muslimun sebagai khabar, mufrad karena satu kata. Nah, khabar yang kedua, ghairu mufrad, yang bukan mufrad, yakni yang bukan satu kata. Itu terbagi atau ada empat jenis, Yang pertama, jumlah mubtada dan khobar. Nah, jadi mubtada khobarnya juga mubtada khobar gitu loh. Dia susunan mubtada khobar, disebutkan mubtada dulu, khobarnya apa? Khobarnya juga jenisnya mubtada dan khobar. Sehingga di situ mubtadanya ada dua, khobarnya juga ada dua. Karena mubtada dan khobar yang pertama itu pasti susunan yang terus bersambung, bergandengan. Ada mubtada pasti ada khobar. Enggak mungkin mubtada tok khobarnya hilang, enggak ada. Ada mubtada pasti ada khobar. Ada mubtada pasti ada khobar. Sehingga kalau ada mubtada kemudian khobarnya jenis yang pertama adalah jumlah mubtada dan khobar juga, berarti mubtadanya dua, khobarnya dua. Karena mubtadanya dua, berarti khobarnya juga harus dua. Contoh, Aliyun abuhu ghaniyun. Aliyun abuhu ghaniyun. Ali, ayahnya seorang yang kaya. Ali, ayahnya seorang yang kaya. Aliyun abuhu ghaniyun. Nah, Ali ayahnya ghani, orang kaya. Yani ayahnya seorang yang kaya. Yang kaya ini bukan Ali ya. Yang kaya bukan Ali, namun ayahnya. Ali adalah ayahnya seorang yang kaya. Nah, yang kaya bukan Alinya, namun karena apa? Karena ini nanti kita irob dulu. Ali sebagai mubtada, jelas kan? Karena jumlah ismiyah. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jenis mubtada dan khobar. Kalau seandainya saya hilangkan Ali, abuhu ghaniyun, sempurna enggak? Sempurna, ayahnya orang kaya. Iya kan? Berarti dia juga mubtada dan khobar. Nah, didahului oleh mubtada Ali. Ali Abu Ghaniyun, berarti Ali ini mubtada, khobarnya mana? Khobarnya juga mubtada dan khobar ini. Jadi dia tidak satu kata seperti contoh pada mufrad. Namun ada beberapa kata di sini yang keseluruhan ini menjadi khobar pada mubtada. Kalau i'rab secara rinci, Ali mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma karena dia dari isim mufrad. Dia mubtada. Abuhu ini mubtada awal. Iya kan? Abuhu mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua marfu, tanda rafa'nya adalah wawu karena dia dari asmaul khamsah. Ghaniyun khabar mubtada kedua. Kalau antum jadikan ini khabar mubtada yang pertama ini, berarti yang kaya bukan ayahnya namun alinya. Paham? Karena ini adalah khabar yang kedua, maka di i'rab khabar untuk mubtada yang kedua marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma karena dia dari isim mufrad. Nah, jumlah mubtada dan khabar ini, kalimat mubtada dan khabar merupakan khabar untuk mubtada yang pertama. Bulat seperti benang ruwet. Ya. Nah, yang jelas antum yakni pelan-pelan di yakni pahami pelan-pelan, ini mubtada, ini khobarnya jenis mubtada dan khobar. Jadi mubtadanya ada dua, satu, dua, khobarnya juga dua, satu dan dua. Kalau ini mubtada yang pertama, mubtada pertama. Kalau ini mubtada kedua, ghaniyun, ini khobar untuk mubtada kedua. Kalau antum jadikan ini mubtada yang pertama, khobar mubtada pertama, maknanya berbeda. Ya kan, maknanya berbeda. Kalau antum ini jadikan khobar untuk mubtada ini, berarti yang kaya adalah Ali. Yang kaya adalah Ali, bukan abuhu ayahnya. Nah, kalau di dalam Al-Quran, sulit nih nyarinya. Kalau tidak melihat ke mushaf. Tayyib al-muhim demikian. Nanti insya Allah antum dalam membaca-baca, insya Allah antum akan mendapati seperti itu. Dan ana sarankan bagi ikhwan, alhamdulillah untuk kita taklim-taklim ini rata-rata pembacaan kitab ya. Sehingga ana sarankan mungkin mulai sekarang ini antum bisa. Walaupun belum paham kosakatanya, namun paling tidaknya antum ketika ada pembahasan antum lihat kitab. Itu untuk apa namanya, sekaligus untuk mengetahui kosakata, sekaligus untuk apa namanya, bisa mencari, oh ini mungkin mubtada, ini fa'il, ini, nah, seperti itu melatih. Karena bahasanya langsung dipraktekkan gitu. Nah, jangan menunggu menguasai materi, menguasai teori baru dipraktekkan, sulit. Jadi saling ini membantu. Untuk sementara ini kita belajar teori, di samping itu kita mulai mempraktekkan sedikit demi sedikit. Meskipun antum sudah menguasai teori secara menyeluruh, kalau antum belum pernah praktek melihat kitab, itu juga sulit. Memakan waktu yang lama gitu. Nah, memakan waktu yang lama. Sehingga anda sarankan, alhamdulillah mungkin sekarang ini untuk di ma'had kita ini pembahasan taklimnya itu kan memakai kitab, ya kan, memakai kitab, maka antum bisa melatih dengan memiliki kitab. Tidak usah istilahnya anu omongan orang weh apa ini kitab aja. Kadang orang kan seperti itu, gembosin, jangan sah. Antum lihat kitab yang tujuannya itu untuk melatih. Seperti yang disebutkan, meskipun antum sudah menguasai teori sampai kitab-kitab yang tinggi, tapi aku nggak pernah buka kitab, itu akan sulit. Iya kan, sulit. Ya sama sepertilah ibadah haji seandainya. Ibadah haji, kita teorinya udah belajar haji-haji, ada situ umroh, ada nanti tawaf, ada wukuf di Arafah, iya kan. Tapi karena kita gak pernah praktek apa? Ketika nanti terjun haji, repot tidak? Iya, apa yang dia ini? Karena gak pernah praktek. Iya kan? Padahal teori mungkin sudah kita pelajari. Nah, sama ini. Teori antum pelajari meskipun sudah menguasai sampai kita-kita yang tinggi, kalau antum gak pernah buka kitab, ya juga sulit. Gitu. Oleh karenanya saya sarankan bagi ikhwan, kalau ya ini taklim, kalau bisa punya kitab, sambil melihat. Walaupun kita bukan melihat kitab itu bukan berarti kita sudah menguasai, enggak, namun dalam tahap belajar praktek. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang kedua kita selesaikan ini untuk poin yang keempat. Yang kedua adalah khabar ghairu mufrad dengan jenis jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah atau jumlah fi'il dan fa'il. Contohnya al-marid yad'ufu badanuhu. Al-marid, orang yang sakit, yad'ufu dari kata dha'if, artinya lemah. Orang yang sakit lemah badannya, lemas badannya. Nah, berarti jelas al-marid itu sebagai mubtada karena isim letaknya di depan kalimat. Khabarnya mana? Khabarnya adalah fi'il dan fa'il. Nah, fi'il dan fa'il seperti contoh ini. Nah, Muhammadun qala, Muhammad telah berkata. Muhammad ini mubtada karena dia isim letaknya di depan. Khabarnya mana? Khabarnya adalah fi'ilnya ini. Khabarnya adalah fi'il. Kalau di sini fa'ilnya tersembunyi. Nah. Yang ketiga, jar dan majrur. Yakni khabarnya tersusun dari huruf jar dengan isim yang dijar oleh isim jar tersebut, oleh huruf jar tersebut. Contohnya abuka fil masjidi. Abuka fil masjidi. Abuka mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah wawu karena dia dari asmaul khamsah. Fil masjidi itu kan jar dan majrur gitu. Jar dan majrur khabar mubtada. I'rabnya seperti itu. Jadi tidak seperti mufrad. Kalau mufrad kan khabarnya seperti, kalau contoh mujtahidun marfu'un wa alamatu raf'ihi dan seterusnya. Nah, kalau khabarnya itu ghairu mufrad, ringkas. Kalau dia mubtada dan khobar, berarti mubtada khobar, jumlah khobar mubtada awal. Kalau dia fi'il fa'il, jumlah fi'il fa'il, khobar mubtada. Kalau jar majrur, khobar mubtada. Nah, seperti itu. Yang keempat, al-dharaf. Dharaf, yakni kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Seperti sini, al-ustadu amamal baiti. Ustad itu amama, di depan bait, rumah. Ustadz itu di depan rumah. Al-Ustadz mubtada amamal baiti itu dharaf sebagai khobar. Dharaf sebagai khobar. Nah, dharaf ini kata-katanya itu dia apa namanya? Ya ini sedikit, tidak seperti isim-isim lainnya. Ya ini kata-kata yang menunjukkan tempat, di depan, di belakang, sebelah kanan, sebelah kiri, di atas, di bawah, iya kan? Amama khalfa, di atas apa namanya, fauqa, di bawah, tahta, dan seterusnya. Nah, ini secara ringkas, masih tersisa ikhwan, karena waktunya sudah siang, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, kalau tidak salah ingat ada PR ya? Tagih PR-nya. Tagih PR-nya. Nah, fadal, bisa dikumpul PR-nya. yang dirobek-robek. Bismillahirrahmanirrahim.